urang sadang serang. Guys 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetangtu di mana mangkalna, no penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyetang tu capek, nanggung jeruk ngelpoe ini isuk balik sore. Baribati tesapira nganya kudu dikumaha, dengan sakitu kenyataan. Komodo Imang Darman teh boga anak, no masih di STK. Keperluan anak teh loba kaci, dada kening ayo nama sakola teh segala duit. Waduh, ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kernu sangsara mah anger we sesak napas nyamang kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang Darman temenang asup sekolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP Mang Darman bati ngahelas. Darek di kumaha deui puguh hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah teu tangtu hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sapa bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjel. Nginjel menang ke sahade imun lain tak tukang rentan. Dagis pugu hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyet teh surat na diborak ke nyatong lewas. Lamun waktu malikan lewih na teh ditangtukan sakitu persena. Dagis pugu hari tukang rentan mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman eger mah hirup ka penceh. Aya nu nambah ngagecet Mang Darman moyohan tepejet. Tapi aya hikmah nu menyenangkeun. Disabrak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar ide susuganan jeruk beak. Aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jama mun keur sial sagala ge mata owah. Karna gobi hiji jalan jeruk acan, payu-payu acan. Kurunyung rombongan tibu. Mang Darman katewak tului tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek. Basa nampak keputusan yang tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakit. Opat poet di harita Mang Darman niat rek nebus. Dan kebenaran ayah kene duit sesa panginjaman di ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana. Jeruk na teing kamana duka dileg-leg pusah. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngagalaksa kaluhur leletan. Tong pipilweun urang mah Mang Darman. Bae da dodo jamah biasa. Ceuk kolot-kolot urang teh mah hirup pinuh dodo jateh lir ibarat lempang nanya. Man gitu engke mun geus tepi ka puncak sok mangih pemandangan enak sugan we kumandang mah. Surat imah sugan katebus teu. Tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darman. Daloba pisan jelema beki jeruk teh. Tibung ge meureun bekir kana jeruk mah. Da jelema eta oge. Atuh sugan isuk bageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Darman. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil teuna mah urang sangakeun we kana kagungan. Sing sabar Mang Darman, tong jadi dendam, tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese, tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese.